Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairati wal barakat wa bitawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. الصلاة والسلام على أفضل المخلوقات وصاحب الكرامات محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kembali pembahasan tentang fiqhul ahkam yang diambil dari buku Umdatul Ahkam, saya secara pribadi, ya, walaupun mungkin agak terlambat, ya, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala bentuk ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Kemudian yang kedua, kami selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Madinah ingin mengucapkan kepada para jamaah sekalian dan juga takmir Masjid Al-Hidayah karena partisipasi dan kerjasamanya di dalam program praktek lapangan bagi santri-santri kami. Dan alhamdulillah Masjid Al-Hidayah ini ya menjadi tempat yang dijadikan oleh santri-santri kami untuk belajar bermasyarakat seperti itu. Dan kami mengucapkan terima kasih karena bimbingan dari bapak-bapak ataupun ibu-ibu semua sehingga santri-santri kami bisa banyak belajar di sini. Kemudian juga ya kami berterima kasih atas partisipasi dan peran dari jamaah Masjid Al-Hidayah melalui takmir Masjid Al-Hidayah ini atas bantuannya kepada pondok pesantren kami yang mudah-mudahan itu bisa menjadi amal jariah dari jamaah sekalian. Nah, hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan fiqhul ahkam ini masih tentang pembahasan al-ghuslu minal janabah, mandi janabah atau mandi besar. Dan pada malam hari ini pembahasan kita adalah al-hadithus tsani wassalasun, hadis yang ke-32. An Ummi Salamah zauj an-nabi sallallahu alaihi wasallam qalat ja'at ummu sulaimin imra'atu abi talhata ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya rasulullah innallaha la yastahyi min al-haqqi hal 'ala al-mar'ati min ghuslin idza hiya ihtamalat faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am idza ra'atil ma'a. Dari Ummu Salamah, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan datang seorang wanita yang bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini adalah istri dari sahabat Abu Thalhah. Nah, Ummu Sulaim ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha sesungguhnya Allah la yastahyi minal haq. Tidak malu untuk menceritakan, untuk menjelaskan kebenaran." Nah, jadi Ummu Sulaim ini sebelum dia itu bertanya pada inti permasalahan, ya beliau itu mengungkapkan satu mukaddimah dulu, bahwa sesungguhnya Allah itu tidak malu untuk menjelaskan kebenaran. Nah, kemudian Ummu Sulaim bertanya, hal alal mar'ati, apakah bagi seorang wanita itu wajib mandi, ya, min ghusnin idza hiya talamat, ketika dia itu mengalami ihtilam. Ya, ihtilam itu artinya mimpi, ya, berjima. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, na'am, betul, seorang wanita itu wajib mandi kalau dia itu mengalami ihtilam atau mimpi. Idza hiya ra'atil ma'i, kalau dia itu melihat ada air yang keluar dari kemaluannya. Nah, di dalam hadis ini, ya, Ummu Salamah atau istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Ummu Sulaim Al-Ansariyah yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya. Nah, tetapi karena pertanyaan yang dilontarkan ini berkaitan dengan masalah, ya, apa, al-furuj, berkaitan dengan masalah apa namanya, kemaluan. Ya, kalau kita mungkin, ya, tentang masalah apa namanya, ya, seksualitas, sesuatu hal yang tabu, ya, seperti itu. Nah, maka apa? Ya, sesuatu yang memang kalau diceritakan itu secara apa, secara umum itu suatu hal yang tabu ataupun apa, satu hal yang tidak layak. Ya. Nah, kemudian apa? Ummu Sulaim ini, ya, memberikan satu pendahuluan sebelum dia bertanya dengan, ya, mengungkapkan bahwasannya Allah itu tidak malu untuk menjelaskan kebenaran. Ya. Jadi kita bisa bayangkan seorang wanita itu bertanya kepada seorang laki-laki yang menceritakan tentang apa yang dialami oleh dirinya. Ya, ketika Ummu Sulaim itu apa? Mengalami ihtilam. Dia itu apa? Mimpi basah. Ya, mimpi basah. Nah, ketika itu apa? Dia ingin bertanya, tetapi apa? Dia berupaya untuk menyembunyikan. Ya, padahal apa? Yang itu sesuatu yang dialami oleh dirinya sendiri. Ya, tetapi apa? Dia memberikan satu mukaddimah, satu pengantar dulu. Sesungguhnya Allah itu tidak malu untuk menjelaskan kebenaran. Nah, baru setelah itu apa? Ummu Sulaim itu bertanya, apakah seorang wanita itu wajib mandi jika dia itu mengalami ihtilam, ya, atau mimpi basah. Nah, Nabi SAW menjawab bahwasanya seorang wanita itu wajib mandi ketika dia itu mimpi basah, kalau dia itu melihat ada cairan yang keluar dari kemaluannya. Ya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana seorang wanita bertanya tentang masalah seperti ini kepada seorang laki-laki. Ya. Bisa saja mungkin, ya, ada seorang istri yang juga malu bertanya kepada suaminya dalam tentang permasalahan yang seperti ini. Ini apalagi bukan suaminya, tapi apa? Orang lain. Ya. Nah, sehingga apa? Ummu Sulaim ini, ya, menyembunyikan perihal dirinya dengan mengatakan, apakah seorang wanita itu wajib mandi? Padahal yang dimaksud adalah apa? Apa yang dia alami sendiri. Ya, seperti itu. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, annal mar'ata 'alaihal ghuslu hina tahtalimu idza anzalat wara'atil ma. Seorang wanita itu wajib mandi besar ketika dia itu mengalami ihtilam atau mimpi basah. Kalau dia merasakan ada air atau cairan yang keluar dari kemaluannya dan dia itu bisa melihatnya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, annal mar'ata tunzilu kama yunzilur rajul. Jadi seorang wanita pun juga mengalami seperti yang dialami oleh laki-laki, yaitu apa? Mimpi basah. Ya. Jadi sama antara laki-laki dengan wanita itu mengalami apa? Mengalami apa? Mimpi basah. Nah, cuman perbedaannya ya, bagi laki-laki itu mimpi basah itu menjadi satu tanda bahwasannya dia itu sudah masuk dalam masa atau usia baligh. Ya. Sedangkan bagi wanita, maka usia baligh itu tidak ditandai dengan apa? Tidak dengan mimpi, tetapi ditandai dengan apa? Keluarnya darah haid, seperti itu. Tetapi apa? Ya, proses ihtilam atau peristiwa ihtilam ini terjadi pada laki-laki ataupun wanita. Ya, seperti itu. Nanti bisa dicek ya. Tanya kepada istri kita masing-masing. Apakah pernah ya? Ya, ini mungkin saya pernah bertanya langsung sama istri saya. Ya, pernah seperti itu. Tetapi memang apa? Ya, kadang-kadang keluar, kadang-kadang apa? Tidak. Ya. Nah, maka apa? Seorang wanita kalau dia itu mengalami ihtilam, maka dia wajib mandi kalau memang apa? Ada yang keluar dari kemaluannya, seperti itu. Nah, sehingga seorang wanita itu juga bisa keluar ya air maninya cairan sebagaimana dia keluar dari seorang laki-laki. Wa min dzaka yakunu asybahu fil waladi. Ya, sehingga yang namanya laki-laki dan perempuan itu pada waktu masa kanak-kanak itu apa? Tidak terlihat perbedaannya. Ya, tidak terlihat perbedaannya. Kecuali nanti kalau sudah misalkan anak itu dikasih apa? Anting, ya, sudah kelihatan ini perempuan. Apalagi nanti kalau sudah apa? Sudah mencapai usia baligh. Itu sudah sangat tampak perbedaan antara laki-laki dan wanita. Tetapi ketika pada masa ya bayi seperti itu, ya, maka apa? Itu tidak tampak perbedaan antara laki-laki dan wanita. Seperti itu. Ya. Nah, kama asyara ila hadza baqiyatul hadis, sebagaimana yang diisyaratkan di dalam hadis yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga, itsbatu sifatil haya lillahi jalla wa ala. Di dalam hadis ini pun ya disimpulkan bahwasannya apa? Allah itu memiliki sifat malu. Ya, jadi penetapan bahwasanya Allah itu memiliki sifat malu. Karena Allah itu adalah zat. Yang namanya zat itu dia punya nama dan dia pun punya sifat. Nah, Allah itu memiliki sifat malu. Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sifat malu Allah subhanahu wa ta'ala itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak malu untuk menjelaskan ya tentang kebenaran. Jadi apa? Malu itu tidak menghalanginya untuk menjelaskan tentang kebenaran. Berbeda dengan manusia. Manusia itu terkadang ya untuk mendapatkan kebenaran itu memiliki rasa apa? Rasa malu. Nah, maka rasa malu yang ada dalam diri manusia pada konteks seperti itu adalah sesuatu yang tercela. Ya, maka apa dalam sebuah hadis disebutkan ada dua hal yang menghalangi seseorang itu mendapatkan ilmu. Yang pertama adalah rasa malu, yang kedua adalah apa? Kesombongan. Ketika orang misalkan malu bertanya, padahal itu suatu hal yang baik tentang kebenaran, tetapi ketika itu dia dia malu. Nah, maka rasa malu itu adalah apa? Malu yang tercela. Ya. Atau mungkin misalkan apa? Ada orang yang malu untuk ke masjid. Kenapa kok enggak ke masjid? Wah, malu katanya. Kenapa? Kelakuan saya aja masih seperti ini. Ya. Apalagi kalau misalkan apa? Untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Enggak ke masjid saja kelakuannya seperti itu, ya. Maka apa? Dengan ke masjid mudah-mudahan kelakuannya itu bisa apa? Bisa berubah. Nah, harusnya berpikirnya seperti itu. Nah, terkadang apa? Malu ini pun termasuk di dalam hal-hal yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan apa? Hidayah ataupun kebenaran. Seperti itu. Ya. Nah, sehingga apa? Malu di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Ya, yang dimiliki oleh manusia seperti itu. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, annal haya'a la yanbaghi ayyamna'a min ta'allumil ilm hatta fil masa'id masaili allati yustahya minha. Sesungguhnya malu itu seharusnya tidak menghalangi seseorang untuk ya mempelajari tentang ilmu sampai pada masalah-masalah yang memang itu ya menjadi satu hal yang ya mungkin dianggap tabu, ya seperti itu. Maka sebetulnya dalam Islam itu juga ada yang namanya pendidikan seksual. Tetapi pendidikan seksual di kita bukan satu hal yang tabu yang harus ditutup, atau misalkan apa? Bukan sesuatu yang itu diumbar. Ya. Tetapi apa? Betul-betul itu merupakan satu hal yang dibutuhkan. Misalkan di dalam Al-Qur'an ya, di dalam Al-Qur'an. Ketika seorang anak itu mau masuk ke kamar orang tuanya, ibu dan bapaknya, maka pada saat-saat tertentu dia harus meminta izin. Ya, harus meminta izin. Seperti selesai sholat Isya. Ya. Nah, kenapa? Karena bisa jadi ketika itu bapak dan ibunya itu ya dalam keadaan yang memang tidak layak dilihat oleh seorang anak. Nah, sehingga apa? Seorang anak itu harus meminta izin. Nah, ini termasuk di dalam apa? Pendidikan seksualitas. Atau misalkan ya, seorang anak ketika umur 10 tahun, ya, laki-laki perempuan ataupun laki-laki dengan laki-laki, itu tempat tidurnya harus dipisahkan. Dan tidak boleh tidur di dalam selimut bersama-sama. Jadi satu selimut itu untuk dua orang anak, tidak boleh. Ya, ini sebagai bentuk apa? Sebagai pendidikan apa? Seksualitas. Ya. Demikian pula nanti ketika seorang anak atau khususnya wanita ketika dia itu mengalami haid seperti itu, ya, nah, seperti itu. Ya, itu perlu dijelaskan karena memang kadang anak-anak itu masih apa? Masih lugu. Ya, masih lugu seperti itu. Jadi ini cerita saja, anak saya aja. Anak saya umurnya masih kelas 4 SD gitu kan. Jadi dia baca di koran itu ada namanya tentang apa? Obat-obat keperkasaan. Gitu kan. Nah, ada apa bermacam-macam minyak seperti itu. Ya, apa gitu kan seperti itu. Nah, kemudian dia itu ya enggak tahu baca di mana seperti itu. Ya, baca di mana. Nah, itu kan ada beberapa tips cara gitu kan seperti itu. Ya, beberapa tips. Nah, pemahaman dia yang namanya perkasa itu artinya apa? Kuat seperti itu. Ya, kuat seperti itu. Nah, dia ngambil air panas gitu kan, seperti air panas digodok gitu kan, direbus seperti itu. Kemudian air hangat panas itu dioles-oleskan. Dioleskannya di mana? Bukan pada bagian khusus itu, tapi dioleskannya di sini. supaya biar perkasa katanya gitu kan itu. Baca di mana kamu? Tuh di koran ada biar perkasa gitu. Padahal seharusnya dioleskan pada bagian dia gitu. Tapi dia dioleskannya di sini gitu kan. Nah, kadang seperti itu. Sampai pada kemarin saja ya, ketika saya beli koran itu dia baca gitu kan. Sama baca di iklan-iklan gitu tuh. Seperti itu. Sampai ketika ini mohon maaf gitu kan. Ketika anak saya tanya itu, Abah katanya, apa? Penis itu apa? Waduh. Saya bilang, tanya tuh sama Umi. Gitu kan. Akhirnya ketika itu memang tidak dijelaskan, tapi dialihkan gitu kan. Dialihkan. Gitu. Saya bilang, tuh lihat ada sepeda bagus ya gitu kan. Akhirnya dialihkan bisa. Terus itu saya bicara sama istri saya, ini gimana sih tadi kata. Ya memang harus dijelaskan, tapi siapa yang jelaskan? Bagaimana menjelaskannya seperti itu? Ya. Nah, hal-hal seperti ini memang pada umur-umur tertentu juga harus dijelaskan. Dan kadang orang tua juga merasa apa? Kesulitan gitu kan? Ya, bagaimana untuk apa? Untuk apa namanya? Untuk menjelaskan seperti itu. Ya. Bahkan anak saya yang perempuan itu misalkan, kok bisa ya Umi itu hamil katanya. Gimana menjelaskan itu prosesnya itu kan. Nah, seperti itu. Artinya apa? Jangan sampai nanti justru anak kita itu mencari informasi di luar yang justru itu bisa lebih fatal akibatnya tanpa ada bimbingan seperti itu. Ya. Nah, sehingga apa? Ya, jangan sampai rasa malu itu menghalangi kita untuk mendapatkan apa? Mendapatkan ilmu. Ya, seperti itu. Ada buku bagus ya. Mungkin banyak juga orang yang apa? Mungkin orang mengatakan kok tabu seperti ini ya dan lain sebagainya. Ya, bukunya itu misalkan buku apa? Kabut Sutra Ungu. Ya. Ditulis oleh siapa? Abu Umar Bashir ya. Itu berkaitan dengan masalah apa? Bagaimana kehidupan suami dan istri. Ya, seperti itu. Ya, bagaimana seorang suami itu harusnya melakukan ya apa jima dengan istrinya dan bagaimana tentang masalah apa namanya stylenya seperti itu cuma dibahas seperti itu ya itu dibahas tetapi apa dibahas tidak dalam bentuk yang sifatnya apa vulgar ya vulgar seperti itu. Nah, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala itu menyebutkan istri-istri kalian itu ibarat apa ladang. Ya, ladang seperti itu. Ya. Ini mungkin suatu perumpamaan, artinya tidak vulgar. Sampai ada teman saya itu ketika berkunjung ke temannya itu dia lihat istrinya itu kok sakit gitu kan. Seperti itu. Kemudian tanya, "Kok kenapa itu istri kamu sakit ya?" "Iya," katanya. "Kenapa?" Cuma dia memberikan satu jawaban dengan kiasan, ya. "Saya telat ngangkat timba," katanya. Telat mengangkat apa? Timba. Bisa dipahami, Pak? Kalau itu sudah paham. Telat mengangkat timba itu gimana? Artinya ya begitu ya. Jadi bisa terjadi hamil karena apa? Telat mengangkat timbanya. Seperti itu. Jadi satu kiasan ya, kiasan. Ya, kiasan seperti itu. Ya. Jadi ketika Nabi itu ditanya kapan seorang suami atau istri itu apa namanya harus mandi wajib ya ketika apa ketika timba itu masuk ke dalam apa ke dalam sumur. Nah, baru itu wajib mandi. Tapi kalau timba itu belum masuk ya masih di sekitar sumur maka apa itu belum wajib mandi seperti itu. Nah, ada hal-hal yang memang ya mungkin dianggap tabu tetapi ini satu hal yang memang harus dijelaskan karena ini adalah satu kebenaran. Ya, satu kebenaran seperti itu. Ya. Kemudian yang kelima, anna minal adab wa husnul mukhatabah ay yuqaddimu amama al-kalam alladhi yustahya minhu muqaddimatan tunasibul maqam. Tamhidan lil kalam liyakhiffa waqa'ahu wa li'alla yunsabu sahibuhu ilal jafa'. Ya. Jadi di antara satu adab ya dan juga ini termasuk bentuk baiknya pembicaraan yaitu apa kita menyampaikan ya satu ucapan yang memang itu satu hal yang sensitif atau mungkin itu satu hal yang apa perkara yang tabu dan lain sebagainya, itu dimulai dengan satu apa mukaddimah atau satu pengantar. Di mana mukaddimah pengantar itu untuk ya supaya tidak apa tidak terjadi kevulgaran. Ya, seperti itu. Kalau misalkan orang itu tanpa mukaddimah, ya, seperti itu, maka apa? Ya, bisa jadi orang yang bertanya itu dianggap orang yang al-jafa. Jafa itu tidak tahu tata krama, tidak tahu sopan santun, seperti itu. Ya. Nah, seperti ini. Maka Allah Subhanahu wa taala banyak mengungkapkan dengan kiasan-kiasan, ya, seperti apa? Yang namanya istri itu adalah apa? Ladang. Ya. Nah, ladang itu kan sesuatu yang untuk apa ditanami seperti itu. Nah, sehingga ini satu perumpamaan-perumpamaan yang memang ya pada tempatnya seperti itu. Jadi bukan seperti ungkapan seorang tokoh di mana Quran itu adalah apa? Kitab yang porno. Ya, pornonya sebelah gimana gitu kan. Hanya membuat cerita apa penjelasan tentang apa bagaimana seorang bayi itu menyusui kepada ibunya itu selama apa 2 tahun, ya, disebut dengan kitab yang porno. Coba kalau kita baca atau buka ya kitab apa namanya Bible seperti itu, baik perjanjian lama perjanjian baru itu, bahkan kita bisa melihat hal-hal yang itu sebetulnya tidak layak, apalagi itu dilakukan oleh orang-orang yang mulia seperti para nabi dan rasul. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana apa di dalam Bible itu diceritakan nabi ya itu melakukan apa perzinahan. Ya, nabi itu melakukan perzinahan padahal dia termasuk orang yang mulia seperti itu. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita masuk kepada hadis berikutnya yaitu hadis ke-33. An Aisyah qalat kuntu aghsil janabata min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa yakhruju ila salati wa anna buqa'al ma'i fi thawbihi wa fi lafdhi Muslimin laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi. Dari Aisyah dia berkata, saya mencuci sisa air mani yang menempel pada baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia keluar untuk melakukan salat dengan baju tersebut. Padahal masih ada sisa, ya, artinya apa? Bekas air yang belum kering di bajunya. Nah, di dalam lafaz Imam Muslim disebutkan saya itu mengerik ya, dari baju Rasulullah SAW itu air mani yang sudah kering. Kemudian Rasulullah SAW itu sholat dengan menggunakan baju tersebut. Ya. Nah, di dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwasannya apa? Baju Nabi SAW itu terkena air mani. Ya. Nah, kemudian apa? Ketika air mani itu dalam ya apa kondisi basah, maka Aisyah itu mencucikannya. Kemudian apa baju itu dipakai oleh Nabi SAW untuk melaksanakan sholat. Ya, artinya apa? Dan itu belum kering. Tetapi terkadang juga ketika itu ya atau pada peristiwa yang lain, air mani yang menempel pada baju Nabi itu sudah kering. Kemudian apa Aisyah ketika itu apa mengeriknya. Kemudian setelah itu Nabi SAW itu sholat dengan menggunakan baju tersebut. Nah, di dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Apakah air mani itu najis ataukah tidak? Di dalam mazhab Hanafiyah Malikiyah ya, mereka berpendapat bahwasanya air mani itu najis. Nah, mereka berdalilkan dengan hadis-hadis yang menceritakan ya tentang apa baju Nabi SAW yang terkena air mani itu dicuci ya, seperti hadis hadis ini, ya. Nah, kemudian Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ibnu Hazm, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan yang lainnya dari para peneliti mengatakan bahwasanya air mani itu tidak najis berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak. Di antaranya adalah yang pertama adalah hadis-hadis tentang Aisyah radhiyallahu anha itu mengerik, ya, mani yang sudah kering ketika terkena apa? Terkena baju Nabi. Dan itu dikerik dengan bidzafriha, dengan kuku. Jadi bukan dengan alat tapi dengan apa? Dengan kukunya. Seperti itu. Nah, seandainya air mani itu najis, ya, maka apa? Ya, itu tidak mungkin dikerik, tetapi harus dicuci dengan menggunakan air sebagaimana najis-najis yang lainnya. Nah, kemudian argumentasi yang kedua, bahwasanya air mani itu adalah asal penciptaan manusia. Ya, maka apa? Sesuatu yang tidak layak kalau asal penciptaan manusia itu dikategorikan sebagai satu hal yang najis. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu sudah memuliakan, ya, manusia, dan manusia itu semuanya adalah apa? Suci. Bahkan orang kafir sendiri, orang musyrik sendiri apa? Dia masih tetap dalam keadaan apa? Suci. Adapun ayat yang mengatakan innamal musyrikuna najasun, hanyalah orang musyrik itu najis, yang dimaksud bukan najis apa? Badannya, tetapi najis adalah apa? Keyakinannya itu adalah sesuatu yang kotor. Itu sifatnya najis maknawi, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk mencuci, ya, ataupun apa? Ya, untuk menjaga diri dari terkena najis. Seperti dengan najis-najis yang lain. Justru apa? Ketika itu Nabi tidak melarang Aisyah untuk mencuci atau untuk mengerik air mani yang sudah kering. Ya. Kemudian yang keempat, para ulama menjawab bahwasanya hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya air mani itu dicuci bukanlah berarti bahwasanya air mani itu adalah suatu hal yang najis. Ya, misalkan apa? Kita contoh seperti apa? Al-mukhat. Mukhat itu adalah apa? Seperti ingus ataupun dahak. Seandainya air kita apa? Baju kita terkena ingus ataupun dahak, itu kan tentu kita cuci. Tetapi itu tidak menunjukkan ingus atau dahak itu termasuk adalah benda yang najis. Nah, demikian pula dengan apa? Hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya Aisyah itu mencuci baju Nabi yang terkena najis. Itu tidak menunjukkan bahwasanya apa? Terkena mani, air mani itu adalah satu hal yang najis, seperti itu. Nah, artinya apa? Yang namanya bersuci, kebersihan, ya, baik dari satu hal yang najis ataupun yang kotor, sesuatu hal yang dianjurkan. Ya, artinya apa? Kalau misalkan ada baju seseorang itu terkena apa, dahak ataupun terkena ingus, kemudian itu dibiarkan, itu menunjukkan bahwasanya orang itu orang yang jorok, seperti itu. Ya. Nah, justru apa? Ya, dianjurkan untuk membersihkan walaupun itu bukan satu hal yang najis, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan atau faedah dari hadis ini. Yang pertama adalah sucinya air mani, ya, dan tidak wajib untuk dicuci kalau air mani itu terkena pada badan atau terkena pada baju ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua, dianjurkan untuk menghilangkan air mani yang terkena baju ataupun badan, ya. Kalau air mani itu masih dalam kondisi basah, maka itu dicuci. Tetapi kalau air mani itu sudah mengering, maka apa? Cukup dengan dikerik, ya. Ya, dengan alat apapun, ya, baik dengan kuku yang kita miliki ataupun dengan alat-alat yang lainnya. Ya, inilah mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Ya, dua hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih dalam pembahasan tentang al-ghuslu minal janabah, mandi, ya, besar atau mandi janabah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa akhidawana alhamdulillah rabbil alamin.